Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita kekuatan lahir dan batin, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita, yang Allah masih sampai saat ini masih memberikan kesabaran dan ketekunan bagi kita semua menghadapi gejolak yang sangat luar biasa di dalam setiap tahap perkembangan anak-anak kita, yang Allah sampai sejauh ini masih memberikan kita kesempatan untuk menanamkan nilai dan memberikan, membukakan pintu-pintu pahala buat kita nanti di yaumul hisab insyaallah. Shalawat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah dan bunda dan calon ayah calon bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berdiskusi ayah. Ini diskusi saja karena ini hanya sekedar inspirasi saja bagi ayah dan bunda semua, yaitu kita berdiskusi tentang anak kita yang berusia sekitar mulai 7, 8, 9 sampai umur 15 tahun. Kenapa kita bicara ini ayah dan bunda? Salah satu alasannya adalah dari segi itu banyak teori-teori tentang pengasuhan, dan kita lihat dalam kitab-kitab Tarbiyatul Aulad di Islamiyah dikatakan bahwa, saya sudah beberapa kali juga mengatakan dalam forum ini, sesungguhnya kita mengasuh dan mendidik anak itu, kalau bolehlah kita agak sedikit ekstrim mengatakan hanya di umur 0 sampai 15 tahun saja. Jadi kita mengasuh dan mendidik anak itu, kalau boleh ekstrim kita mengatakan di umur 0-15 tahun. Di umur 0-15 tahun itu adalah fondasi dari segala fondasi untuk kehidupan anak kita masa depan. Anak-anak kita diisi dengan pengasuhan dan pendidikan yang baik di umur 0-15 tahun, dipastikan di umur 15 tahun ke atas dia akan mengalami dengan menjalani hidup yang lebih bagus. Kalaulah anak kita berumur 0-15 tahun, kita lepaskan pengasuhan dan pendidikannya, kita hanya hadir secara fisik saja, kita hanya memberikan uang saja, lebih banyak kita mendelegasikannya kepada orang lain, dipastikan ayah dan bunda melihat Allah Subhanahu wa taala, pasti maksud saya itu diperkirakan di umur 15 tahun ke atas anak-anak kita akan mengalami hal yang sangat susah ketika dia berhubungan dengan kita. Kenapa? Karena di umur 0-15 tahun ayah dan ibunya tidak hadir. Baik ayah dan bunda, itulah sebabnya kenapa kita, bagi yang punya anak 0-15 tahun, seluruh ulama Tarbiyatul Aulad mengatakan fightlah di umur 0-15 tahun itu. Habis-habisanlah di umur 0-15 tahun itu. Kalau ayah dan bunda bekerja di luar, tidak ada punya waktu, kalaupun ada waktu senggang dengan anak, walaupun hanya 2 menit, 3 menit, jangan sambilkan pekerjaan lain ketika Anda berhadapan dengan anak. Katakanlah cinta dengan totali cinta, katakan peluklah anak dengan totali, dengan seluruh hati Anda. Sapalah anak dengan sapaan yang luar biasa. Dan terutama, sekali lagi saya mengulangi ini ayah dan bunda, bagi kita, terutama bagi ayah dan bunda yang bekerja ini, kata ulama itu jagalah dua waktu. Bukalah hari anakmu dengan Allah dan Rasulnya, kemudian tutuplah hari anakmu dengan Allah dan Rasulnya. Artinya apa ayah dan bunda? Jangan pernah membiarkan dua waktu ini meskipun kita sesibuk apapun kita. Meskipun kita seorang manajer, GM atau direktur atau apa saja, hadirlah kita di dua waktu anak ini meskipun kita sibuk. Jadi ayah dan bunda, marilah kita berubah ayah dan bunda. Ketika pagi hari anak bangun, jangan, kalau bisa jangan kita delegasikan kepada mbaknya atau kepada mbahnya atau kepada eyangnya atau kepada siapa saja. Hadirlah kita, kalau enggak ada suami ya istri. Baik ayah dan bunda. Nah, kita bahas sekarang anak kita, sudah sering kita membahas anak-anak yang berumur 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 7 tahun. Dikatakan bahwa 0 sampai 7 tahun itu, jadi ada tiga wilayah 0 sampai 7 tahun. Hampir semua ulama mengatakan itu usia yang terbaik 0-7 tahun. 0-7 tahun. Nah, sekarang usia 8, 9, 10. 8, 9, 10 ini anehnya di Indonesia sekarang di dalam catatan beberapa penelitian di dunia dikatakan bahwa usia prabalig di Indonesia ini maju cepat. Usia balig di Indonesia ini maju cepat. Itu berarti bahwa usia prabalignya juga maju cepat. Jadi anak-anak kita yang sudah berumur 7 tahun, ini hebatnya di Indonesia dalam tanda petik, umur 7 tahun, umur 8 tahun, anak kita sudah mulai menunjukkan hal-hal yang sebenarnya ditunjukkan oleh anak-anak usia balig. Nah, jadi di usia balig itu yang salah satu cirinya usia pubertas itu ayah dan bunda. Kenapa usia prabalik di Indonesia ini begitu cepatnya? Hampir menyamai usia prabalik yang ada di Amerika Serikat dan beberapa negara-negara industri lain. Salah satu penyebabnya adalah memang yang paling sangat menonjol itu adalah makanan. Jadi asupan makanan ke anak-anak, ayah dan bunda milik Allah SWT, kita bisa searching di mana-mana. Sekian banyak makanan-makanan fast food, ya, makanan fast food itu yang sebenarnya banyak menunjang atau menstimulan libido anak-anak kita. Ayah dan bunda, itulah sebabnya kemudian hormonal dia itu berkembang sangat luar biasa, jadi prabalik itu maju. Baik ayah dan bunda, seharusnya di usia-usia prabalik ini kita tidak mengembangkan fast food di rumah, tapi kita mengembangkan yang namanya slow food. Slow food itu adalah di anak melihat proses masaknya itu. Kalau fast food kan anak nggak melihat proses masaknya. Baik, kenapa kita berdamai dengan usia prabalik? Usia prabalik ini adalah usia transisi ya, di usia 8-9 tahun. Dia tidak lagi seperti anak manis di usia 7 tahun, di usia 6 tahun, di usia 5 tahun. Yang ketika ayah dan bundanya bicara, nak, kita ikut kondangan yuk sama ayah. Ketika usia 5 tahun, 6 tahun, dia bilang, iya ya. Atau ayah dan bundanya gak ngajak pun dia ikut. Ya, ayah bundanya udah beres-beres pakaian, udah pakaian yang lebih bagus. Apa dia bilang, ya aku ikut dong ya, aku ikut. Tetapi ketika anak kita mulai masuk usia 8-9 tahun, anak kita mulai melakukan perlawanan sedikit demi sedikit. Dia gak mau lagi diajak dan dia gak mau lagi dikatakan sebagai anak kecil. Nah ayah dan bunda milik Allah SWT, kita mau lihat faktanya sekarang. Anak di umur itu, kata para ulama terbitul alat mengatakan bahwa anak-anak yang di umur prabalik itu, termasuklah anak golden age di anak 0-7 tahun, kalaulah orang tuanya, kalaulah negaranya, ayah dan bundanya, gurunya memberikan pengasuhan yang hebat, dipastikan negara akan menjadi hebat. Ini faktanya ya. Kalau anak-anak di umur itu, di umur transisi itu, dia mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang hebat, dipastikan negara akan hebat. Kenapa ayah? Karena kita sepakat bahwa 25% pun jumlah anak-anak itu menentukan 100% masa depan bangsa kita. Nah, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah yang tadi saya menyebutkan, masa depan di tangan mereka. Karena ayah dan bunda, nanti usia prabalik ini akan membuat fondasi di usia balik. Fondasi-fondasi atau nilai-nilai yang tidak tertanamkan di usia prabalik akan merepotkan kita di usia prabalik, di usia balik, di usia pubertas. Nah, ketika usia pubertas selesai sekitar umur 15 tahun, tadi saya mengatakan selesailah pengasuhan dan pendidikan kita. Kita hanya menikmati lagi ketika anak kita berumur 15, 16, 17, 18, 19 dan berikutnya, kita hanya menikmati apa yang kita berikan di umur 0 sampai 15 tahun. Pengasuhan dan pendidikan agak susah kita lakukan di umur 15 tahun ke atas. Kenapa ayah dan bunda? Salah satu tipenya anak 15 tahun ke atas adalah meletakkan ayah dan ibunya di nomor 16 pergaulan dia. Ya nomor 16, nomor 17 bolehlah. Gitu ya. Siapa yang nomor pertama adalah lingkungan sosialnya. Dengan alasan semacam itu, kita susah untuk bertemu dengan anak kita 15 tahun ke atas. Kalau sudah susah bertemu dengan anak kita, kita susah melakukan pengasuhan dan pendidikan. Hebatnya lagi ayah dan bunda, ketika anak kita berumur 15 tahun ke atas, ketika kita mau mengasuh dan dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, kondisi finansial kita sudah mulai kurang, kondisi fisik kita sudah mulai kurang. Nah, ayah dan bunda milik Allah SWT, ini faktanya. Sekarang kita lihat fakta yang lain. Di umur 8-9 tahun ini, mudah-mudahan ini tidak terjadi di ayah dan bunda yang ada di Telkomsel. Apa yang terjadi, sepanjang saya bekerja di dunia pengasuhan ini, saya menemukan kekosongan pengasuhan. Maksud saya itu begini ayah dan bunda. Sebahagian besar di luar dari ayah dan bunda di sini tidak mempunyai bekal untuk menjalani bersama hidup dengan anak umur 8, 9 sampai 10 tahun. Kita enggak tahu apa yang harus kita lakukan ketika anak kita berumur 8 tahun. Kita enggak tahu apa yang kita lakukan ketika anak umur 9 tahun kita tiba-tiba dia di kamar mandi lamanya luar biasa. Kita enggak tahu apa yang kita lakukan ketika anak kita berumur 10 tahun, dia tiba-tiba menyimpan komik-komik yang sekarang beredar di mana-mana. Dia menyimpan, dan kita enggak tahu apa yang harus kita lakukan ketika anak kita lebih senang tidur tengkurap sekarang daripada tidur telentang. Apa yang mau kita sampaikan? Nah, para ulama juga mengatakan ayah dan bunda, di umur 8, 9, 10 tahun ini, adalah sosok ayah, sosok adinya, sosok papanya, sosok bapaknya yang mengisi kekosongan pengasuhan, terutama yang disebut dengan tarbiyatul jinsiyah. Tarbiyatul jinsiyah adalah pendidikan seksualitas. Ayah dan bunda, beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas bagaimana KPAI melakukan penelitian tingkat seksualitas, dorongan seksualitas yang terjadi di Indonesia sangat luar biasa. Mungkin ayah dan bunda masih ingat bahwa 62,7 anak SMP kita sudah pernah melakukan hubungan suami istri. 62,7%. Dan kita belum melihat ayah dan bunda bagaimana proses-proses yang lainnya, bagaimana tingkah laku anak-anak kita yang lainnya di umur-umur ini karena stimulan-stimulan sangat luar biasa. Sebagai orang yang bekerja di provider handphone, saya pikir ayah dan bunda sudah sangat tahu bahwa ada sebuah situs porno yang sangat luar biasa. Itu dibuat di Jepang, orang Jepang yang membuatnya. Ada profesor sosiologi di sana, ada profesor psikologi di sana, ada orang-orang ahli di sana. Nah, situs ini itu bisa hidup hanya sepekan secara gratis. Anak-anak kita banyak kecenderungan kemudian dia merubah-rubah nomor handphonenya. Pernah nggak ayah dan bunda melihat ini atau melihat ada anak-anak yang tiba-tiba handphone nomor handphonenya sering berubah gitu ayah dan bunda? Salah satunya ayah dan bunda, situs ini hidup di provider ini hanya sepekan saja dan itu gratis. Situs itu buat apa? Memang dikhususkan untuk anak yang kita bahas sekarang, anak prabalik sekarang. Apa itu? Ketika dia melihat situs itu anak 8, 9, 10 tahun, itu stimulan ke libidonya sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat ayah, mulailah ada dorongan-dorongan libidonya dia. Untuk maaf ya ayah dan bunda ya, kita misalnya dia memegang alat vitalnya, atau kemudian stimulan-stimulan yang luar biasa di TV, iklan-iklan yang luar biasa di TV. Anak-anak membutuhkan, dia mau bicara dengan siapa. Dia melihat itu harusnya dibicara sama ayahnya atau didampingi oleh ayah dan bundanya. Tetapi dia gak tahu mau bicara siapa. Kenapa? Karena kekosongan pengasuhan. Ayah dan ibunya gak ada di situ. Ketika dia melihat ada iklan yang semacam itu, kemudian dia lihat gitu. Seharusnya dia ada tempat dia bertanya. Kalaupun dia gak ada tempat bertanya, ayah dan ibunya lah yang merekayasa pertanyaan-pertanyaan yang ayah dan ibunya tahu bahwa dia melihat iklan itu. Kita melihat ayah dan bunda yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ayah dan bunda boleh melihat jalan-jalan ke Senen, jalan-jalan ke beberapa tempat yang sangat ramai. Di situ ayah ada orang yang dengan sukarela anak-anak kita datang ke sana, anak-anak SD kelas tinggi itu datang, SMP kelas rendah itu datang. Kemudian orang yang menggambar, jadi boleh dikasihkan foto anak kita ini misalnya sedang naksir seorang gitu ya, naksir. Kemudian dia kasih foto ke orang yang menggambar. Dan itu yang menggambar itu dia membikinkan hubungan-hubungan intim yang diinginkan oleh anak-anak kita. Dan itu hanya bisa kita akses, kita bisa datang. Anak-anak bayar hanya 50.000, anaknya bayar 70.000, dan anak melakukan, dan dia melakukan kepuasan di sana. Kenapa? Karena nggak ada tempat. Kenapa nggak ada tempat? Karena kosongnya pengasuhan. Kenapa kosong pengasuhan? Karena ayah dan ibunya hadir saja secara fisik, tapi nggak hadir secara psikologi. Karena ayah dan ibunya pulang dari pekerjaan, yang ayah tanya dan ibu tanya adalah, gimana PR Muna? Kamu les tadi, les nggak? Tadi kamu gimana ininya? Tapi ayah dan ibunya tidak bertanya persoalan ininya. Ayah dan ibunya gak bertanya, nah, kamu kenapa kok sedih sekarang? Ada gak yang kamu umpetin dari ayah dan bunda? Ada gak yang kamu kecewakan dari ayah dan bunda? Ah, kamu pengen waktu gak sekarang? Kamu pengen jalan-jalan gak sama ayah dan bunda sekarang? Ayah dan bunda milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekosongan pengasuhan inilah yang akan diisi oleh orang-orang di luar dari ayah dan bundanya untuk mengisi anak-anak prabalik ini. Nah, kemudian yang kedua fakta lain adalah prabalik adalah sasaran globalisasi. Kita sama-sama paham ya, bahwa salah satu sasaran globalisasi itu adalah menghancurkan struktur ketahanan keluarga. Gimana contohnya ya, sekarang di rumah-rumah Islam kita gak berdiri lagi peraturan-peraturan yang bersandarkan sendi-sendi syariat gitu. Semuanya itu diatur dengan siklus acara di TV. Semuanya diakus dengan siklus acara-acara film dan lain-lain. Yang sebenarnya itu adalah salah satu pisau globalisasi untuk menghancurkan struktur ketahanan keluarga kita. Kemudian kita juga sudah sama tahu ayah, di usia prabalik dan balik ini adalah begitu banyak industri yang berjumlah triliunan rupiah. mulai dari model baju. Ayah melihat sekarang, dan bunda, bagaimana misalnya begini, kami dengan beberapa asosiasi parenting Indonesia itu mengajukan ke beberapa stasiun TV untuk tidak menayangkan misalnya sinetron di bawah umur. Ayah dan bunda, bukan apa-apa ayah dan bunda, tetapi gak ada daya kita. Dan masyarakat juga menonton itu, buktinya ratingnya tinggi. Lembaga-lembaga agama tidak mempedulikan terhadap ini, padahal ini sangat berbahaya buat anak-anak prabalik kita. Karena ada legasi-legasi yang sangat luar biasa ayah. Misalnya begini ayah, kita mengajarkan dalam syariat agama kita bagaimana bagaimana menjaga pandangan, bagaimana kita berhubungan dengan lawan jenis, bagaimana anak dengan ini, anak dengan ini. Tetapi ada legasi dalam film yang sangat luar biasa, sinetron yang sangat menarik, tapi kita nggak ada daya. Yang lebih luar biasanya adalah ayah dan bunda tidak mendampingi, gitu, mendampingi anak-anak kita menonton ini. Ayah dan bunda mulai Allah Taala. Belum lagi persoalan baju ayah, belum lagi persoalan poster-poster. Karena pengusaha-pengusaha Muslim yang sepengetahuan saya tidak main di wilayah ini. Iya ya. Poster-poster yang sangat luar biasa, komik-komik yang sangat luar biasa dibaca oleh anak-anak kita. Sementara anak-anak Muslim tidak punya alternatif. Ayah dan bunda boleh melihat di mana ayah. Ada nggak poster, ada nggak baju-baju yang memang dikhususkan untuk prabalik yang dibuat oleh pengusaha Muslim yang jumlahnya sebenarnya di Indonesia itu puluhan juta, bahkan bukan juta, jutaan banyaknya anak-anak. Kalau kita mau lihat dari segi ekonomi, tapi kita nggak masuk di wilayah ini. Komik, kita mau lihat komik ayah. Kita sekarang melihat media, majalah dan lain. Kita melihat nggak ada pengusaha Muslim, kalaupun ada hanya 1-2 yang masuk ke wilayah ini. Apa yang terjadi ayah dan bunda? Anak-anak kita gak ada yang mau dia lihat, gak ada yang mau dia comparekan. Apa yang terjadi? Masuklah apa saja kemudian disimpan nama dia. Baik ayah dan bunda melihat Allah Sumatera. Termasuklah di sini kalau kita mau melihat ayah seperti nyanyian ayah, lagu dan yang lain. Anak-anak kita tidak bisa kita mungkiri di umur ini umur transisi. Dia sedang mencoba harga dirinya. Salah satu yang paling disukai itulah nyanyi ayah. Yang paling disenanginya itu adalah dia lagu, dia tampil, dia film, apa yang paling disukai. Sementara kita gak masuk oleh ini, karena gak ada juga orang apa alternatif dari pengusaha-pengusaha Muslim untuk memberikan lagu-lagu pada anak-anak kita. Baik ayah. Kemudian ini yang saya menyebutkan, tadi saya menyebutkan bahwa tantangan kita sangat luar biasa di usia prabalik ini. Kenapa? Tadi saya mengatakan bahwa kosongnya pengasuhan dan kemudian pola keluarga yang berubah. Keluarga-keluarga yang berubah apa ya? Kalau dulu itu ada parenthood di rumah itu, kemudian fatherhoodnya keluar, masih ada motherhoodnya, kemudian fatherhood dan motherhoodnya keluar, nah tinggallah anak prabalik kita dengan mbakhood atau dengan mbahhood, gitu ya. Dan polanya semua sekarang berubah. Kenapa? Karena anak-anak kita tidak menghormati mbaknya, tidak menghormati mbahnya. Dari mana peraturan pola keluarga, pola hidupnya tergantung dari TV, tergantung dari apa eksternal yang dia dapat. Ini kita sudah paham bahwa zaman sudah berubah, didilah anakmu sesuai dengan zamannya karena ia tidak akan hidup sejaman dengan zamanmu. Artinya ayah dan bunda kita tidak lagi hanya bisa mengandalkan bahwa anak prabalik itu tumbuh dengan ala kadarnya saja. Bahwa anak-anak kita di umur 7, 8, 9, 10 itu dia tumbuh dengan seperti dulu kalau kita tumbuh waktu kecil. Saya mengandaikan ke diri saya ayah dan bunda. Dulu memang saya bisa tumbuh tanpa ada ayah dan bunda saya, ayah dan mak saya tidak memberikan banyak stimulan-stimulan kepada saya. Tidak memberikan banyak pengasuhan dan pendidikan yang luar biasa. Kenapa? Karena dulu saya gak ada listrik ayah di kampung. Gak ada komputer-komputer yang luar biasa. Gak ada internet, gak ada klub-klub, gak ada sinetron, gak ada apa-apa. Tetapi anak kita sekarang sangat berubah. Sekarang ayah dan bunda, dia bisa pegang HP yang hanya harga 150.000, dia bisa akses apa saja. Dan itu bisa dia simpan. Dan itu bisa dia lakukan tanpa ada orang. Nah ayah dan bunda, inilah yang dikatakan bahwa gak bisa kita membiarkan anak prabalik sekarang, anak 7, 8, 9, 10 itu dengan berjalan begitu saja. Artinya ayah dan bunda, saya mengatakan ke diri saya dan saya mengatakan kepada ayah dan bunda, sehebat apapun bunda, sekuat apapun ayah mencari uang, jangan sampai suatu saat nanti kita menyesal bahwa di usia fondasi anak-anak kita, kita tidak mengisi apa-apa. Baik. Ya, ini yang saya mengatakan tadi bahwa Jika orang tua tidak mampu mengatasi perilaku anak jauh sebelum mencapai masa balig, maka mengatasi masa balig mungkin akan menjadi lebih sulit. Tadi saya mengatakan di awal, ketika kita lost di usia 7, 8, 9 ini, tidak ada kehadiran ayah dan ibu secara fisik, secara psikologis, maka kita akan lebih sulit mengajarkan anak-anak kita ketika dia berumur 11, 12, 13, 14, 15. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita mengatakan di usia prabalik ini adalah fondasi dari segala fondasi. Ya. Orang tua juga perlu memahami perilaku diri sendiri dan pengaruhnya bagi anak. Kemudian merubah perilaku diri sendiri mungkin menjadi sama pentingnya merubah perilaku anak. Saya maksudkan begini, ayah dan bunda yang melihat Allah Subhanahu wa taala, calon ayah, calon bunda. Anak-anak kita di umur 7, 8, 9, 10 itu dia sedang mencoba segala sesuatu. Dia sedang mencoba self konsepnya, dia sedang mencoba self esteemnya. Dia sedang merasa bahwa di dunia ini ada artinya enggak dia di dunia ini. Di dunia ini dia butuh penghargaan. Di dunia ini dia membutuhkan bahwa segala sesuatu yang kemarin itu dilarang atau diprotek oleh ayah dan bundanya, sekarang dia mau coba. Yang sekarang yang sering kita menyebut dengan prinsip try and error. Anak-anak kita sering mencoba tanpa banyak dia berpikir apa akibat apa yang dia coba. Nah, ayah dan bunda milik Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi para ahli mengatakan, para ulama tarbiyatul aulad mengatakan, di usia prabalig ini yang sangat dibutuhkan adalah keteladanan dari ayah dan bunda. Keteladanan apa ayah dan bunda? Keteladanan lisan, keteladanan cara berpikir, dan keteladanan secara fisik. Seperti begini ayah dan bunda, saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Agak berat ayah dan bunda ketika anak prabalig memiliki ayah yang merokok atau bunda yang merokok. Karena apa? Itu yang dia lihat ayah. Itu yang dia lihat secara faktual, itu yang dia lihat. Dia agak berat bagi anak-anak kita di usia prabalig, usia yang sangat sensitif itu, ketika ayah dan ibunya tidak memeriksa, tidak memelihara apa lisan-lisan yang keluar. Akhirnya mulai melihat Allah Subhanahu wa taala, ada suatu penelitian yang mengatakan anak ketika dia berumur 40 tahun, dia begitu lemahnya dalam berumah tangga, dia begitu kerasnya dalam memprotek istrinya, kalimat-kalimatnya tidak bisa dia kontrol. Itu apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah di usia 3 tahun dia 7, 8, 9, 10 dia mendapatkan ayah dan ibu yang tidak bisa mengontrol lisan. Dia mendapatkan ayah dan ibu yang tidak bisa mengontrol tingkah lakunya. Ayah dan bunda misalnya begini, bagaimana ayah kadang-kadang sangat emosional, kemudian dia menjat istrinya di depan anaknya, dia marah depan anaknya, dia marah ke istrinya. Demikian juga kebalikannya. Begitu banyak anak-anak perempuan kita sekarang ketika dia menikah, kemudian suaminya kecewanya luar biasa. Kenapa? Karena suaminya mengharapkan bahwa perempuan yang dia nikahi ini istrinya adalah dengan aspek feminim yang luar biasa. Tetapi banyak anak-anak kita yang menikah sekarang dominasi maskulinnya sangat luar biasa. Kenapa? Ketika di umur prabalig dia melihat dominasi ibunya kepada ayahnya. Akhirnya mulai kita banyak melihat sekarang begitu banyak para ibu yang secara finansial lebih besar penghasilannya daripada ayah. Yang secara tidak terkontrol, ibu tiba-tiba secara gak sadar, ibu juga mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya kata-kata itu menghancurkan kekoaman istrinya, kekoaman suaminya. Apa yang dilihat? Paslah kejadian itu di depan anaknya usia prabalig. Itu yang direkam oleh anak-anak kita. Baik. Ini sekedar tips saja ayah dan bunda. Orang tua juga perlu belajar untuk berkomunikasi, mendisiplinkan prabalig dengan cara sikap yang jelas. Ya, jadi kalau di sini saya mengatakan bukan dengan unsur marah-marah saja, karena anak-anak membutuhkan arahan yang luar biasa. Kalau ayah nggak suka dengan sikap anak kita prabalig, karena memang dia akan bersikap lebih banyak tidak disukai oleh para orang tua. Nah, ayah dan bunda, kalau kita nggak setuju, arahkan. Kalau nggak setuju, jelaskan. Jangan ayah bersikap ayah marah atau bunda bersikap marah, selesai sudah. Anak-anak nggak tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh ayah dan bundanya. Kalau dia melakukan ini, ayahnya setuju atau tidak? Ayahnya hanya diam saja, atau ibunya hanya diam saja. Ayah ibunya hanya marah, ibu nggak suka. Tapi nggak jelas apa yang nggak disukai oleh ibunya. Nggak jelas apa yang disukai oleh para ayah. Baik ayah, orang tua perlu belajar mendorong prabalig agar dapat bekerjasama dengan orang tua. Orang tua perlu belajar memahami perasaan prabalig. Saya sudah menitipkan ke panitia ada buku tentang bagaimana memahami anak. Sekitar ada sekitar 30 halaman itu ada di situ detailnya tentang anak prabalik kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa dicetak, bisa dibagikan kepada ayah dan bunda ada di sini. Untuk apa ayah? Karena kita perlu betul apa yang terjadi di anak-anak kita di umur ini. Contoh sederhana begini ayah. Di usia prabalik ini, kemampuan imajinasi anak itu, kemampuan perandaian anak itu sangat tinggi. Artinya ayah, kalau kita tahu tentang kondisi ini, kita akan banyak mengasuh dan mendidik anak-anak kita dengan cara role play. Karena kemampuan imajinasinya sangat luar biasa. Akan berlawanan ketika kita tidak paham bahwa anak kita kemampuan imajinasi yang sangat tinggi, tiba-tiba ayah dan ibunya kalau tidak suka, ayah dan ibunya ngejar. Jangan itu ayah gak suka. Kamu nakal banget sih. Kamu bandel banget. Padahal di umur itu, kalau kita tahu, anak sedang kemampuan imajinasi itu sangat tinggi. Saat itu, ketika kita bercerita ayah dan bunda, kita gak usah ngejar anak kita. Tapi kita bercerita tentang bagaimana Anas di umur 10 tahun, Anas di umur 10 tahun, anak akan kita cepat untuk menangkap itu karena kemampuan imajinasi yang sangat luar biasa. Kalau saat itu kita misalnya ayah dan bunda lebih banyak bercerita. Saya mengusulkan kepada ayah dan bunda dan kepada saya, usia prabalik ini setidak-tidaknya ayah, ada satu hari dalam, satu jam dalam sepekan, ayah duduklah bersama dia. Ayah mau bercerita atau dia yang bercerita, itu tidak jadi masalah. Karena kita memanfaatkan untuk menasihati dia, memperbaiki tingkah lakunya dengan kemampuan imajinasi yang sangat luar biasa. Itu prabalik ayah. Sekarang kita masuk ke usia balik. Nah usia balik ini adalah ayah ketika, lagi-lagi di Indonesia usia balik ini usia yang sudah maju. Kadang-kadang di Indonesia dalam beberapa penelitian usia 10 tahun sudah mulai balik, sudah mulai pubertas. Nah normalnya sebenarnya adalah sekitar usia 11 tahun. Apa yang terjadi di usia ini ayah dan bunda yang mulia Allah SWT, satu fakta yang sangat luar biasa itu di kita, ya, selain lagi saya mengatakan bukan ayah yang ada di konsel, ayah bunda yang ada di konsel, adalah kita betul-betul kosong di usia balik ini. Apa itu kosongnya ayah? Tadi saya mengatakan di usia balik ini yang sangat menonjol itu adalah persoalan seksualitas. Seksualitas itu bukan persoalan organ tubuh, organ seks ayah, tapi seksualitas itu adalah persoalan, inti dari seksualitas itu adalah persoalan identitas diri. Nah, kalau anak kita identitas dirinya benar, bagus, baik, diajarkan oleh ayah dan bundanya, dipastikan dia akan menjalani kehidupan seksualitas yang bagus dan baik dan normal. Nah persoalannya ayah dan bunda, kita gak paham dengan persoalan terbiatul jinsiah itu. Kita gak tahu bagaimana mengajarkan anak balik kita yang ketika dia haid pertama, kita gak tahu kenapa, karena ayahnya gak ada. Adapun ayahnya di sana, ayahnya gak tahu. Ketika anaknya kumrongsung gitu, anaknya tiba-tiba dia takutnya luar biasa, darah pertama keluar di sebuah alat yang dia selama ini dia gak tahu bahwa itu mengeluarkan, bisa mengeluarkan darah. Ayah ada di situ, ayah gak tahu. Ketika anaknya bilang, ya ini aku kenapa ya, aku kenapa ya, aku kenapa, kata ayahnya, ayah kenapa nih, ke siapa nih, bilang sama ibu. Padahal itu, kalau kita melihat bagaimana imam-imam di zaman dahulu itu, bagaimana sahabat, itu adalah momen sebuah siklus kehidupan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita baca buku Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain itu, ketika anak pubertas pertama, dia balik pertama, dia haid pertama, mimpi basah pertama, itu beliau rayakan. Karena itu siklus yang sangat luar biasa dan gak bisa diulang, itu persoalannya ayah. Kita gak bisa ngulang gitu, karena haid pertama anak kita gak bisa bilang ntar, udah selesai, karena itu perubahan yang sangat luar biasa. Mimpi basah anak laki-laki kita yang pertama, ketika ayah dan ibunya gak tahu mau bicara apa, kemudian yang jadi persoalan adalah anak di umur itu, dia akan mencari orang lain, orang yang trust bagi dia, orang yang bagi dia punya, dia percaya, dia akan bercerita soal ini. Baik, ayah dan bunda melihat Allah SWT. Nah, jadi kita akan masuk ke sebuah wilayah, ke sebuah ranah yang saya menyebutnya ini tetap berdamai dengan usia balik. Ini usia yang sangat luar biasa. Usia balik ini ayah dan bunda, ketika anak laki-laki kita mulai tumbuh jerawat, kemudian dia bermasalah betul dengan jerawat itu. Semuanya menjadi lemah, semuanya menjadi malas. Anak perempuan dia ketika haid pertama, dia mulai menjadi gak percaya diri. Karena dia takut jangan-jangan yang terjadi haid itu hanya dia saja. Dia gak mulai percaya diri karena, maaf ya ayah dan bunda, ada bagian-bagian tubuhnya yang mulai mengeluarkan bau yang tidak baik, yang tidak bagus, yang tidak sedap. Tetapi ayah dan ibunya tidak mengatakan, tidak membimbing. Nah, dia berjalan sendiri. Nah, ayah dan bunda, salah satu penyebab anak-anak kita nanti terpapar ke persoalan pornografi, anak kita terpapar kepada yang disebut dengan mental model porno. Mental model porno ini gini, ayah. Maaf ini, kita udah besar-besar semua. Mental model porno itu gini, kalau anak terpapar ke mental model porno itu, salah satu cirinya adalah lebih dari sekitar 30 kali dia sudah melakukan masturbasi. Itu termasuklah anak terpapar kepada mental model porno. Mental model porno itu, ayah, anak kita konsentrasinya tiba-tiba anjlok. Dia susah berkonsentrasi. Kita bilang misalnya, mas, nanti sekolah jam berapa, mas? Iya. Mas, jam berapa ke sekolah, mas? Tadi bunda nanya apa sih? Ke sekolah jam berapa? Gitu. Oh, ke sekolah. Nah, mulai nih, ayah, kita ngeliat. Coba kita lihat anak-anak kita di balik, yang mulai balik di atas itu, bagaimana dia mengerjakan PR-nya, konsentrasi melemah, dia membutuhkan sesuatu. Kenapa? Karena mental model porno itu gini, ayah. Dia akan mengasosiasikan benda-benda yang ada sekitarnya itu dengan alat-alat seksual. Itu ayah dan bunda bilang sebab. Dari mana persoalan ini? Banyak persoalan ini sebabnya. Salah satunya adalah ketika dia menjalani masa-masa pubertasnya, tidak ada pendampingan. Ayah dan bunda melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus buat anak perempuan, di berbagai penelitian dikatakan bahwa pendamping yang terbaik, bukan mengatakan ibu bukan tidak terbaik, ibu bagus, tapi pendamping khusus anak perempuan, ini ayah dan bunda, karena itu kasus kita sekarang di Indonesia, pendamping terbaik untuk tarbiyatul jinsiyah, pendidikan seksualitas, itu adalah ayah. Ayahlah yang nanti kepada anak balik ini mengenalkan usapan yang baik, bagus dan boleh itu seperti apa. Ayahnya yang mengusap bagian-bagian tertentu dari tubuh anak perempuan kita, supaya anak perempuan kita tahu bahwa usapan ini baik, usapan ini boleh, usapan ini tidak boleh. Ayah dan bunda, mental model porno itu salah satu sebabnya adalah karena ada bagian-bagian tubuh dalam anak-anak bali kita yang enggak pernah disentuh oleh ayah dan ibunya. Kemudian suatu saat ketika umurnya bertambah 15-16, dia bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu berpengalaman luar biasa, dan menyentuh bagian yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Apa yang terjadi, ayah dan bunda? Kira-kira apa yang terjadi? Dia akan trust dengan orang ini. Iya, kalau orang ini, ayah dan bunda, kalau orang ini baik, kalau anak temannya ini baik, kalau temannya ini tidak punya pengalaman yang luar biasa, nah betullah, logislah penelitian mengatakan 62,7 anak perempuan SMP kita sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Baik, ayah dan bunda, melakukan semua. Kita teruskan. Sudah selesai jam 1 ya? Belum. Apa yang terjadi, ayah, di usia ini, balik merupakan kejadian yang penting dalam kehidupan manusia. Nah, tadi saya menyampaikan, ayah bisa baca searching di mana-mana, bagaimana para imam merayakan ini, bagaimana para ulama-ulama menanti-nanti betul kapan anaknya haid, kapan anaknya mimpi pertama. Karena ulama, karena orang-orang soal itu tahu betul bahwa ini adalah perubahan yang sangat luar biasa dalam hidup anak. Ada banyak hal yang mau didiskusikan dengan anak, ada banyak hal yang harus kita punya komitmen dengan anak. Misalnya begini, ayah dan bunda, ketika anak mimpi pertama, anak mimpi basah, kemudian anak haid pertama, ada banyak hal yang limbung di dalam dirinya, ayah, dan dia membutuhkan orang di samping kiri, samping kanannya. Dia membutuhkan komitmen ayah dan bunda. Ayah dan bunda, jangan pergi kemana-mana. Ketika aku ingin bertanya, ketika aku dalam keadaan yang limbung, aku tahu ayah dan bunda ada di mana. Ayah dan bunda yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kedatangannya merupakan tempat masuk ke dalam kehidupan yang baru. Ya, ini kalau di dalam kasir di samping kan ada taklif, ya, dan banyak hal yang lain. Kemudian proses balik merupakan evolusi dalam tubuh anak kita, karena itu perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Nah, anak biasanya mulai balik usia 11 sampai 15 tahun. Untuk daerah tropis biasanya ada yang lebih cepat dari usia 11 tahun. Indonesia itu sekarang umur 10 tahun. Salah satu penyebabnya adalah memang makanan, ayah. Makanan yang terbanyak itu adalah fast food. Fast food, ayah. Gitu, yang paling banyak menyebabkan menstimulan anak-anak kita menjadi usia baliknya lebih cepat. Nah, lebih pada saat ini muncul pubertas, perubahan yang sangat menonjol pada anak-anak kita. Kita masuk, ini cepat saja ya, kita masuk kepada apa yang harus kita lakukan. Perubahan fisik pada tubuh anak saat mengalami balik biasanya juga ditemani dengan perubahan psikologisnya dan juga pada perubahan perbadiannya. Contohnya tadi saya mengatakan, ayah, sekarang anak-anak kita balik itu udah gak mau lagi sama kita. Gitu ya. anak-anak Bali kita itu udah gak mau lagi kita suruh, kita apa udah gak mau lagi. Bukan dia nakal ayah, bukan dia ayah dan bunda, bukan dia gak mau, bukan dia melawan ayah dan bunda. Tetapi memang tahap perkembangan yang sedang terjadi seperti itu. Apa yang harus kita lakukan ayah? Ini ciri-ciri yang lain. Anak biasanya akan mulai merasa adanya dorongan besar untuk menunjukkan identitas dirinya. Nah, di usia balik ini, kalau kita punya anak sekarang, khusus di bulan Ramadan ini, konsepnya ayah, kalau anak 0-7 tahun, 8 tahun itu, kalau dia bangun sahur itu masih konsep kemarin yang saya bicarakan. Jadi anak konsepnya di itu boleh ayah dan bunda. Lebih bagus, bukan boleh, lebih bagus. Tapi bagi anak prabali, terutama anak bali, ayah dan bunda di sahur itu jangan dibangunkan lagi anaknya. Tapi anak kita sudah punya hak dia itu untuk membangunkan. Kenapa? Karena dia sedang menuntut haknya, yaitu tanggung jawab. Jadi anak kita butuh tanggung jawab ayah. Jadi jangan ayah lihat misalnya begini, oh gini Pak Irwan, saya kalau anak disuruh membangunkan, kalau nggak dibangunkan repot, bangunnya susah. Karena kita nggak pernah memulai ayah. Kan kredonya begini, siapkan masa depan anakmu dengan memberikan haknya sekarang. Hak anak prabalik, anak balik adalah me, bukan di. Hak anak prabalik dan balik itu apa ayah dan bunda? Dia membangunkan, membantu menyapu, membantu belanja, membantu membereskan rumah, membantu ngecat rumah. Jangan pedulikan ayah dan jangan lihat seperti apa hasilnya. Karena kita harus melihat prosesnya. Jadi jangan bilang gak usah lah ntar ngecat. Ya Allah, cat mahal begini. Udah gak usah deh, tukang aja. Lewat sudah ayah dan bunda. Kemampuan hak anak kita dia gak dapat. Ketika sahur misalnya, kita berprinsip bahwa udah sahur repot, ntar kita berantem-berantem nih. Udah, mama udah bangunin aja. Padahal anak di umur itu hanya me. Apa itu me? Kita bilang sama anak kita, mas atau mbak, boleh gak membantu ayah dan bunda? Bisa gak kamu yang bertanggung jawab terhadap adikmu? Itu haknya dan kewajiban kita. Misalnya gini ayah dan bunda, bunda membeli sapu, membeli alat pel di rumah tangga itu buat anak prabalik dan balik, berikanlah banyak tanggung jawab ke dia. Karena itu haknya, karena itu yang dia tuntut. Kalau kita gak memberikan, kita zolim kepada anak kita berumur prabalik dan balik. Jadi kita hindarilah ayah dan bunda buat anak prabalik dan balik, yang saya sering menyebutnya dengan ayah sini dan ibu sini. Anak kita prabalik dan balik dan bilang, ma, aku boleh gini, enggak usah, sini, mama kerjain. Ayah, aku boleh gini, enggak usah, sini, ayah kerjain. Jadi ayah sini dan ibu sini. Padahal anak kita enggak membutuhkan itu. Apa yang terjadi ayah dan bunda, ketika kita tetap anak kita umur sampai 15 tahun konsepnya masih di, anak kita enggak mendapatkan haknya. Apa yang terjadi, 15 tahun ke atas, dia enggak punya pelatihan me. Apa yang terjadi? Dia sebagai instan, kalau nggak disuruh dia nggak mau, gitu. Dia nggak mau mengerjakan sesuatu karena nggak ada pelatihan di umur 0 sampai 15 tahun. Kemudian mereka akan bergaul dengan beberapa orang yang ada di masyarakat atau di luar lingkar keluarga. Ini ayah ciri-ciri anak Bali. Buat apa yang harus kita antisipasi adalah ini bukan kita melarangnya, tetapi adalah kita menguatkan benteng kita. Apa itu benteng kita? Kita menguatkan ayah dan bunda adalah orang yang pasti seumur hidupnya tetap dia trust sama ayah dan bundanya. Trust itu seperti yang kita pernah kaji itu, syaratnya dua saja. Anak akan percaya sama kita kalau dia aman secara fisik berada dekat kita, dan dia nyaman secara psikologis berada dekat dengan kita. Itu syaratnya ayah dan bunda. Jadi ketika dia bergaul keluar, dia lebih banyak mendengarkan suara temannya yang lain, kita gak terlalu luar biasa takutnya. Kenapa? Karena kita yakin dia akan masih tetap trust dengan kita. Nah, satu lagi ayah, ketika kita balik lagi kaji kita, sebenarnya persoalan ketika prabalik ini, ketika anak kita keluar rumah, dia punya persoalan di luar rumah, sebenarnya kita gak akan takut andaikan ayah dan bunda ketika umur anak kita 0-2 tahun memberikan stimulan yang maksimalnya luar biasa. Kenapa di umur 0-2 tahun? Karena di umur itu pendengaran mata anak kita sedang tumbuhnya luar biasa. Apa saja yang kita bicarakan, wajah kita seperti apa, itu di copy paste anak kita dan disimpan di memorinya. Kapan dipergunakan ini? Ketika anak kita balik, dia punya persoalan di luar, dia akan kembali memanggil memorinya. Siapa yang paling banyak dia scan wajahnya, dan siapa yang paling banyak dia dengar suaranya yang disimpan di memorinya. Nah ayah dan bunda, Sebenarnya untuk anak-anak kita, dia mau keluar, dia mau main sama siapa, kita gak sanksi, andaikan di umur 0-2 tahun. Tapi ya itu sudah lewat lah ya, Bunda ya. Kecuali sekarang yang masih ada anak 0-2 tahun. Mereka mungkin akan menunjukkan perlawanan ayah. Pada saat ini juga ia mungkin akan mulai menunjukkan minatnya kepada lawan jenis. Nah ini yang saya menyebutnya persoalan seksualitas itu ayah. Persoalan tarbiyatul jinsiyah itu. Dan berharap dapat memiliki hubungan khusus. Hubungan khusus yang harus kita garis bawahi ayah. Jadi hubungan khusus itu adalah perhatian khusus. Anak di umur itu sedang membutuhkan perhatian khusus. Anak di umur itu membutuhkan ayah dan ibu khusus yang bisa memberikan, dia itu adalah orang paling spesial di dunia ini. Kalau tidak, kebutuhan dia punya hubungan khusus ini akan dia berikan kepada orang lain. Tadi saya mengatakan ayah, ketika ayah dan bunda kepada anak perempuan kita tidak mengajarkan tarbiyatul jinsiyah, ayah, terutama ayah, tidak mengajarkan bagaimana mengusap, menjelaskan kepada anak-anak yang ini diusap. Karena nanti kita akan bahas ayah, ada bagian-bagian tubuh di anak perempuan kita yang kalau itu diusap, disentuh, itu sangat luar biasa rasanya kepada anak perempuan kita. Nah, ini yang diinginkan oleh anak kita. Kalau kita tidak mempunyai hubungan khusus dengan anak kita, dia akan mencari ke luar. Baik ayah, kesembronoan corak baru tidak pengaman halaman kosong dimiliki anak sampai sejauh ini membuatnya menjadi mudah tertipu. Jadi ayah dan ini kita melihat begitu banyak sekarang. Ketika saya bekerja di Badan Narkotika Nasional, kita menemui ayah. Ini boleh nih, bandar boleh dengar, polisi boleh dengar. Karena sekarang banyak sekali bandar ayah, bandar narkoba. Sekarang yang digunakan oleh para bandar itu bukan anak-anak SMA dan perguruan tinggi, tapi yang lebih banyak digunakan adalah anak-anak Bali. Kenapa anak-anak Bali ini minim pengalaman ayah? Kalau dia minta tolong bawain barang ke sana, gitu. Anak-anak SMP umumnya nggak nanya-nanya dan nggak berusaha untuk membuka amplop ini. Dan itu aman bagi bandar. Tapi bagi anak SMA perguruan tinggi dia usaha nih, dia buka nih apa, kadang-kadang dia kurangi atau apa. Paling aman sekarang adalah yang si pengirimnya itu adalah anak-anak SMP, anak-anak Bali kita. Kenapa? Karena ini saya mengatakan, panah ini halaman kosong di dirinya. Nah tugas ayah dan bunda lah yang mendampingi. Memang begini ayah, ketika kita bekerja ayah, kita pergi jam 6, pulang jam 6, dan kita kadang-kadang pulang 2 hari, gak pulang 2 hari. Ini menjadi tugas yang sangat luar biasa. Satu memang ini diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kekuatan kita berdoa. Seperti Rasulullah SAW ketika Rasulullah berhadapan dengan Anas, dengan anak-anak, sahabat-sahabat yang pernah balik dengan Bali. Bagaimana kekuatan doa itu sangat luar biasa. Yuk, ketika anak kita punya anak Bali, saya menyarankan ke diri saya dan kepada ayah dan bunda. Kalaulah boleh ayah, tahajud itu adalah sebagai sesuatu yang wajib. Gitu, ya. Karena kita butuh ekstra kekuatan yang sangat luar biasa. Baik, apalagi yang kita lakukan. Yang perlu diperlukan anak balik yang pertama, mereka membutuhkan orang tua dan guru yang dapat menjadi teladan. Tadi saya mengatakan ayah, berhati-hatilah bagi ayah yang merokok, berhati-hatilah ayah yang di dalam kehidupan sehari-harinya tidak memperhatikan persoalan aurat ayah dan bunda. Karena anak-anak di umur ini dia diam, tetapi dia akan melihat, dia akan mengcopy itu. Ayah keluar di kamar mandi hanya pakai handuk saja yang terawang-terawang gitu, anak kita gak akan protes. Tetapi dia sedang mengcopy, sedang pelajari itu. Nanti ayah ketika dia keluar dari rumah, ada trigger untuk yang mengarahkan ke situ, baru dia muncul gitu. Oh, ini pernah disimpan di memori. Sama seperti para bunda yang ketika bunda mandi di kamar mandi itu tiba-tiba bilang mana baliknya. Dek, handuk lupa nih. Ambilin handuk dong. Pintu kebuka begitu aja. Sananya bilang, nih bunda, bunda tutup dong pintunya, aku gak enak liatnya. Ah mama ini, kenapa sih kamu? Gitu. Ini maaf deh, banyak yang terjadi gitu ayah. Tapi kita secara gak sadar gitu ayah. Bahkan ada lagi yang masih para ayah, para bunda yang mandi bareng sama anaknya di usia prabalik dan balik. Nah, ini membutuhkan kerjasama yang sangat luar biasa, membutuhkan keteladanan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, di usia balik ini kita lakukan adalah curhat ayah. Curhat ini lagi-lagi ayah dan bunda, saya menyebutnya curhat ini kita harus memanfaatkan golden moment ini, kita harus menyikapinya yang dua. Curhat ini gak akan bisa terjadi kalau gak kita rebut atau kita rekayasa. Karena anak-anak susah untuk berbicara langsung pada ayah dan bundanya. Jadi satu hari itu bagi anak balik itu diwajibkan dicurhat sama ayah dan bundanya. Mau dia 5 menit, mau 10 menit, mau setengah jam, mau 1 jam silakan. Tapi dia membutuhkan ada perusahaan perubahan, ada persoalan hatinya yang dia harus curahkan ayah. Dan lebih bagus ayah manfaatkan ini sebelum jam 12 malam, sebelum hari berganti, anak kita bicara dengan kita, bukan bicara dengan orang lain. Nah, bagaimana itu? Ayah, dua saja ayah. Ya, karena kita bekerja nih ayah, dua saja. Satu curahan ini caranya adalah kita rebut. Kita rebut itu kalau anak kita ketemu dengan kita, kita lihat matanya, kita lihat wajahnya, udah kemerungsung, udah ada yang mau diomongin apa, rebut itu ayah. Atau dia bilang, dia duduk misalnya gini, kita pulang, terus kemudian di dekat kita dia duduk, capek banget nih hidup. Ayah jangan bilang, jangan kita bilang tuh, kecil-kecil udah capek hidup, ayah dong yang lebih capek, ya enggak gitu ayah. Jadi rebut ini ayah, rebut gitu. Karena dia memberikan sinyal kepada kita, wahai ayah, wahai bunda, aku ada persoalan, selesaikan persoalan ini. Caranya gimana? Please, kasih kesempatan emosi keluar. Caranya gimana? Curhat. Itu caranya kita rebut. Kita kan anak udah bilang, ah capek banget hidup nih. Ah, ayah langsung bilang tuh, simpan korannya, simpan apal, bilang, kenapa mas? Kenapa mas? Ini bahaya nih kalau capek-capek hidup nih gimana nih? Nah kita tanya aja tuh ya, tanya ya. Gini ya, sekolah tuh bete banget ya. Gurunya gini apa? Oh, jadi apa sih yang terjadi? Nah, kita tanya tuh ya. Sampai lapisan-lapisan emosi itu keluar, itu merebut. Yang kedua ayah dan bunda, curahan ini adalah merekayasa. Kalau anak gak bisa ngomong, dia diem aja, jangan ayah bunda diem aja. Karena target kita satu hari buat anak balik, itu harus keluar curhatnya. Itu target kita, rebut atau rekayasa. Nah, rekayasa itu banyak ayah. Misalnya begini, kita pulang nih, kita pulang, anak diem aja. Kita bilang, mas, makan bakso yuk. Wah, boleh tuh ya. Ayo bakso yuk. Ah, cari sambal bakso nih kita bicara. Kita dahli anak kita. Itu ya. Kemudian ya. Orang tua sudah perlu ganti gigi saat berinteraksi dengan anaknya yang mulai menginjak balik. Yang balik ya, ganti gigi maksud saya itu kalau selama ini gigi kita gigi 3, gigi 4 gitu, nah anak-anak harus kita sesuaikan dengan porselennya dia gitu. Jadi ukuran sepatu dia disesuaikan dengan ukuran sepatu kita. Kemudian ketiga, anak membutuhkan pengakuan. Pengakuan itu gini ayah. Pengakuan itu apa ya? Kita mengakui secara verbal apa yang bisa dilakukan. Dan itu adalah untuk harga diri dia. Berapa tempat saya mengatakan kalau kita pulang tiba-tiba tas kita dibawa sama anak kita, dia tempatkan ke tempat yang sebenarnya tempat tas, jangan kita cuekin ayah. Berikan pengakuan. Bilang sama anak kita, makasih anak, subhanallah. Lain kali ayah menempatkan di tempat yang situ. Atau apa gitu ayah, apa saja. Jadi begini ayah, satu hari itu harus memberikan pengakuan pada anak kita. Supaya apa? Supaya self-esteem anak itu terbentuk. Ketika self-esteemnya terbentuk, terbentuklah yang namanya self-concept itu. Self-concept itu konsep diri ayah. Self-esteem itu adalah bagaimana dia memandang dirinya bahwa dia berharga di dunia ini. Dia bermanfaat buat orang lain. Bagaimana dia merasa bermanfaat bagi orang lain ketika orang lain memberikan pengakuan ke dia. Baik ayah. Sudah jam 2. Keempat, membutuhkan bimbingan cerdas dan penuh perhatian. Membimbing ayah bukan menginstruksi ya. Kelima, kesalahan anak balik perlu diatasi dengan bijaksana dan pantas. Ayah dan bunda melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini ada beberapa tambahan-tambahan. Saya enggak tahu ini apa bisa dikopikan atau dimintakan ininya, filenya ada di teman-teman. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ayah dan bunda. Kesimpulannya adalah, marilah kembali kita merefleksi diri kita mumpung di bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ketika kita punya anak prabalik dan balik, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan saya dengan pasangan saya Allah. Kemudian bimbing saya, hadirkan saya ketika anak saya prabalik dan balik. Kenapa? Karena tadi kita mengatakan prabalik dan balik adalah fondasi untuk masa depan anak-anak kita. Gak terbiasa dia, gak cinta dengan sholat, dia akan susah sholat di kemudian hari. Gak cinta, gak terbiasa dia mencintai Rasulullah SAW karena gak pernah ayah dan bundanya membacakan Rasulullah SAW, melafazkan Sallallahu Alaihi Wasallam, atau gak pernah bersalawat depan anak-anaknya, dia akan susah nanti mengulangnya di umur 15 tahun ke atas ayah. Kemudian ayah dan bundanya gak mengisi karakter-karakter yang mulia di umur 15 tahun ini, ketika dia balik ini, dan ayah dan bundanya gak memberikan haknya, terutama memberikan tanggung jawab, maka anak kita akan susah ketika dia 15 tahun ke atas. Saya mohon maaf ayah, ini hanya sharing saja, hanya sekedar inspirasi saja. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mudahkan kita dalam mengasuh anak prabalik dan balik. Agar kita enggak rugi dua kali ayah. sudah kita rugi waktu gak bertemu dengan anak kita dengan bekerja habis-habisan seperti ini, kemudian kita rugi juga dia mulai hisab karena kita gak tahu cara menjawab dia mulai hisab nanti itu. Ketika Allah bertanya, malaikat bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap perbalik kamu? Apa yang kamu lakukan terhadap anak balik kamu? Kita gak bisa menjawab. Dan dimuliakan Allah SWT, ini Ramadan, ini bulan yang penuh dengan berkah. Allah mengijabah doa-doa kita. Kalau saya berpikir ke diri saya, ayolah kita berubah. Ayolah kita berubah. Anak adalah harta yang sangat luar biasa. Anak harta yang luar biasa. Dia akan menolong kita di surga nanti. Ketika kita terjerembab ke neraka dengan kesolehan dan kesolehannya, dia akan menolong kita. Saya mohon maaf ayah, ini hanya inspirasi saja. Saya orang yang sangat doain, banyak saya melakukan kesalahan-kesalahan juga. Kita berdoa juga, kita minta ampun juga kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah mudahkan kita mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.